Dari kota buaya dia dilahirkan, tentu ada Ramayana, juga ada Mike Prosotik, ada Arma Community, Anissa Rahma Jupalapa. Cinta emas. tepuk tangannya buat Arma Community.